Lama sudah ku denganmu, pahit manis telah terlewati. Kau dan aku telah ikat janji sampai tua nanti. Telah ku berikan semua apa yang engkau impikan, walau terhenti nafasku semua demi kamu. Hidupku kan selalu bahagiakanmu, diriku kan selalu menjagamu, cintaku padamu tak terhalang oleh waktu. Tuhan kabulkanlah semua doaku, ku ingin dia jadi pendampingku sampai akhir nanti. Dia temani hidupku. Telah ku berikan semua apa yang engkau impikan, walau terhenti nafasku semua demi kamu. Hidupku kan selalu bahagiakanmu, diriku kan selalu menjagamu, cintaku padamu tak terhalang oleh waktu. Tuhan kabulkanlah semua doaku, ku ingin dia jadi pendampingku sampai akhir nanti. Dia temani hidupku. Menjagamu, cintaku padamu tak terhalang oleh waktu. Tuhan kabulkanlah semua doaku, ku ingin dia jadi pendampingku sampai akhir nanti. Dia temani hidupku sampai akhir nanti, dia temani hidupku.